Kanggo Bundai Aska, Bebep Orin, Mamai Fiki, Dabar Production, Angpelo, Elo Pindangan, Mamai Sandi Bundai Fedi, Mamai Aska, Ayai Ratno Bundai Ratno, Bunda Ayu Tararing. Mamaya Manda, singgue sinar koper. Budai Aska, jare sampean demen bingkula, jare beli wedi gunung segara nambeke udan gerige serambung. Di pandolan nyale meciung Bundai Aska Dwi Warna uye Bebep Orin Bebep Orin nang Agus Plur Mamai Fiki Bundai Ratno yen masih wedi karo Bebep Orin bagen bubaran putus cinta nih percuma demen umpet-umpetan najan sengsara asal kawinan Mama Haji Waria Mama Haji Waria Mama Epiki Nok Mama Sakur Mini Warni Bos Kakuni Mama Sakur Mini Warni Bos Kakuni Bundai Ayu sayang Bundai Gibran salon tuan rumah Bundai Aska Manggungan tuan rumah sekeluarga Mama Evani Mama Evani Bundai Aska Nonok Haeni Mama Sakur Nopita diputus cinta terlanjur demen diterusakan sun tambah puyan cinta sengketa belingga Mama Fiki Bebek Orin Ayai Ratno Yen masih wedi karo Mama Fiki bagen bubaran Mama Sakur Mama Pani Bos sayang Mama Pani Mama Pani eman Mama Pani Mama Pani najan diwayu Mama Pani resmi Bundai Aska Mama Epani Tara Rengtiu Ayai Ratno Bundai Ratno Angpelo Mama Fiki Elo Pindangan Bebep Orin Dimanakah kamu berada Angpelo Mama Haji Waria Sehat selalu Angpelo Mama Epani Tara Rengtiu Mama Emanda Mama Sakur Mimi Warni Bundai Aska Tuan rumah Due demenan Adoh-adohan Stres pikiran Takunin mati Mama Epani Dalan-dalan-dalan Sapa je ibu Bundai Aska Mama Sakur jare sampean demen ningkula jare bliwedi gunung segara nambe ke udang grege serambo janji pandola nyale necio